pacarku kan temani aku. Duduk samping kiriku, semua iri denganku. Namun bila hari ini dia tak bisa temani, aku pun tetap bekerja. Kan ku kejar setoran daripada di rumah. Namun bila kau ingin berhenti, cepat-cepatlah kau colek ke pundakku agar ku takkan lewat. Atau bilang saja kiri, bila nanti saatnya telah tiba, anak-anak SMA pada bubaran berlarian ke sana kemari karena naik. Namun bila saat dempetan telah tiba, izinkan ku bilang geser dulu bersama menikmati ide dangdut terbaru. Betapa bahagianya diriku. Gue kan masih SMA.